Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yaradah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, thumma amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirah talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, masih kita diperjumpakan di tempat ini rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirat talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan seputar masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas yang disebutkan oleh mu'alif di sini habibullah, pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tauhid al-asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan telah disebutkan oleh mu'alif di sini sebagai pendahuluan dari bab ini atau pembahasan yang ketiga ini, bahwasannya pembagian tauhid itu ada tiga macam berdasarkan hasil penelitian istiqra wa tatabbu' fil Quran wa ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan penelitian dan pengamatan para ulama melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diambil kesimpulan bahwasannya tauhid itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan yang terakhir adalah tauhid al-asma wa sifat. Dan telah disebutkan oleh mu'alif di sini, ini tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tauhid yang pertama ini banyak ya, atau ada sebagian dari kalangan manusia yang mengingkarinya. Di antaranya adalah dari kalangan Asyuyu'iyah, orang-orang komunis atau ateis, yang mereka mengingkari adanya sang pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan ya, bantahan-bantahan yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini, bahwasannya di sana ada sekian banyak dalil, apakah itu dalil nakli, penukilan dari Al-Quran dan Sunnah, begitu juga dalil akal, akal manusia, begitu juga fitrah yang salim, fitrah yang sehat, menunjukkan terjadinya alam semesta beserta isinya itu ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita sebutkan jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada segenap ibadah atau mempersembahkan ibadah kepada seluruh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis tauhid yang kedua ini ya, sangat banyak atau mayoritas manusia yang mengingkarinya, menyelisihinya. terutama dari kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan ke jenis yang ketiga, wal qismu tsalis, dan jenis yang ketiga dari jenis-jenis tauhid adalah huwa tauhid al-asma was-sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksud dengan tauhid al-asma was-sifat? Disebutkan oleh mu'alif di sini pengertiannya, definisinya adalah yakni itsbatu atau itsbatah ma atsbathahu Allah li nafsihi atau atsbathahu lahu rasuluhu min sifatil kamal wa nafya ma nafahu Allah an nafsihi atau nafahu anhu rasuluhu min sifatin naqsi. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma was-sifat adalah menetapkan, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi tauhid al-asma wa sifat ini adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan, juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meniadahkan, menghilangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadahkan dari dirinya, atau yang ditiadahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Jadi ini yang dimaksud dengan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mulia. Dan kata para ulama, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sempurna. Ya, itu sempurna. Semuanya mulia dan bahkan, ya, balighatul husna, yang sangat mulia. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama al-husna, nama-nama yang sangat baik. Jadi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, semuanya na'am sempurna, semuanya mulia. Ala haddi qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha as-sami', ya, maha mendengar. As-sami' ini salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan terkandung di dalam nama as-sami', yakni Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala sesuatu. Tidak ada bunyi, ya, tidak ada suara naam yang ada di muka bumi ini, di penjuru mana saja, di titik mana saja, di sudut mana saja, di tempat mana saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Apakah pembicaraan itu secara terang-terangan atau bersembunyi, berbisik-bisik? Apakah pembicaraan itu naam dilakukan oleh manusia, bangsa jin, begitu juga para binatang? Ya, semuanya diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-basir. Di dalam ayat ini, di antara faedah yang bisa kita ambil, salah satu nama yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah al-basir. Allah Maha melihat. Maka terkandung di dalam nama ini sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, melihat segala sesuatu. Ya, tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan semuanya di atas pantauan, di atas penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluputkan. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, "Wa hadzal qismu qad jahadahu al-Jahmiyah wa talamidhuhum min al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah." Dan jenis yang ketiga ini, jenis nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini telah, atau tauhid ini telah ditolak, telah diingkari oleh kelompok Jahmiyah dan murid-murid Jahmiyah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Kelompok Jahmiyah disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, sejarah asal muasal kelompok ini. Kelompok Jahmiyah ini adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada pendirinya, ya, yang dinisbatkan kepada pendirinya. Dan diantara kata para ulama ciri-ciri, ya, firqah atau kelompok sesat, biasanya pemikiran-pemikiran mereka, ya, itu disandarkan kepada pencetusnya, ya, kepada pencetusnya, pendirinya, ya. Terkadang juga disandarkan kepada pemikiran mereka, seperti khawarij, ya, atau takfiri. Ya, kenapa mereka disandarkan kepada khawarij? Karena pemikiran mereka itu yang mengkafirkan kaum muslimin, ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin dari pelaku dosa-dosa besar. Ada juga kelompok-kelompok yang itu kata para ulama disandarkan kepada pendirinya, pencetusnya, ya, seperti kelompok Jahmiyah. Ini adalah sebuah kelompok, ya, yang disandarkan kepada pendirinya yang bernama Jahm bin Safwan, seorang yang meninggal pada tahun 128 Hijriah. Ya, Jahm bin Safwan inilah pendiri kelompok Jahmiyah. Dan Jahm bin Safwan ini, ya, silsilah ilmunya, silsilah, ya, dia mendapatkan ilmu itu disebutkan oleh para ulama, Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari gurunya bernama Ja'ad bin Dirham. Ya, mengambil ilmu dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya. Kemudian Ja'ad bin Dirham dia mengambil ilmu dari seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Ya, Ja'ad bin Dirham dia mengambil ilmu dari seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Dan Aban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari seorang yang bernama Talut. Ya, mengambil ilmu dari Talut. Dan Talut ini adalah keponakan, ya, dari seorang Yahudi yang waktu itu menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Ya, Labid bin Al-Aqsam, Al-Yahudi. Jadi kalau mau dilihat silsilahnya, ya, Jahm bin Safwan ini ujung-ujungnya, ya, muarahnya dia mengambil ilmu dari seorang Yahudi yang bernama Labid Ibn al-Aqsam al-Yahudi. Yang orang inilah disebutkan dalam siar, ya, dalam sejarah Islam, ya, yang disebutkan oleh para ulama, Labid Ibn al-Aqsam inilah yang waktu itu pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui atau cara inilah, nah, di antara metode para ulama, ya, untuk mengungkap atau menyingkap hakikat seseorang. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengetahui hakikat seseorang, siapa dia, ya, termasuk kemana dia. Di antara cara para ulama untuk mengetahui hakikat seseorang, apakah dia orang baik atau tidak, ataukah dia ahlu sunnah atau ahlu syubhat, ahlul ahwa, di antara cara para ulama, ya, mengoreksinya, ya, menyingkapnya adalah dengan melihat guru-gurunya. Ya, siapa gurunya? Ya. Kalau ada seorang mengaku dia ahlu sunnah, mengaku da'i sunnah, mengaku da'i salafiyah, termasuk du'at, min du'at ahli sunnah. Kita lihat, gurunya siapa? Ya, gurunya siapa? Kalau ternyata ujung-ujungnya kitab-kitab guru-gurunya adalah ya Hasan Al-Banna, Sayyid Kutub, ya, atau Rasid Ridho, atau yang semisalnya, dari tokoh-tokoh ikhwani, menunjukkan dia bukan ahlu sunnah, tapi dia adalah ikhwani. Inilah cara para ulama ya mendeteksi atau untuk mengetahui seseorang, dilihat siapa gurunya. Kemudian cara kedua di antara cara-cara yang disebutkan oleh para ulama, yang digunakan oleh para ulama adalah melihat teman-temannya. Ya, siapa teman akrabnya? Siapa teman duduknya? Maka oleh sebab itu, sebagian para ulama menyebutkan anil mar'i la yas'al was'al an qarinihi. Tentang seseorang jangan engkau tanya dia, tapi tanyalah temannya. Kadang kita sulit mengetahui siapa si fulan, siapa si alan, siapa si ah, siapa si bi. Ya, dia mengaku ahlu sunnah, dia mengaku orang baik. Di antara cara para ulama untuk mengetahui orang tersebut, ya dilihat teman-temannya. Ya dilihat siapa ya teman akrabnya, teman duduknya. Karena kata para ulama, mustahil seseorang itu akan akrab, akan berteman dengan yang tidak sejalan dengannya. Ya, yang tidak sejalan dengannya. Karena jiwa seorang itu an-nufus ya kajunudin mujannadah. Kata para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jiwa manusia itu seperti pasukan. Ya, seperti pasukan. Yang namanya pasukan, dia akan berkumpul ya sesuai dengan batalionnya, ya, sesuai dengan naam pasukannya. Ya, enggak mungkin dia akan bergabung dengan pasukan yang lain. Atau sebagian para ulama menyebutkan at-tuyur kasyakilatih. Ya, burung itu akan hinggap, akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Ya, tidak mungkin burung itu akan berkumpul dengan yang lain jenis. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, seorang itu jangan ditanya, tapi tanyalah temannya. Karena mustahil seorang akan akrab, akan berteman yang tidak sejalan dengan jiwanya. Ya. Dia akrab dengan seorang menunjukkan dia itu ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Ya. Jadi walaupun sepintar-pintar apapun dia menyembunyikan kesesatan, ya, dia tetap akan tidak bisa menyembunyikan siapa temannya. Maka dari situlah para ulama na'am mengetahui hakikat seseorang, seperti yang dikisahkan tentang Al-Qarabisi. Ada di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang yang bernama Al-Qarabisi. Al-Qarabisi ini waktu itu dieluh-eluhkan oleh sebagian kaum muslimin. Dia adalah ahli hadis, dia termasuk ulama. Ya, kemudian Al-Imam Ahmad tidak langsung percaya. Ya, beliau bertanya kepada orang-orang pada saat itu, siapa teman-temannya? Ternyata teman-temannya Al-Qarabisi adalah orang-orang yang menyimpang. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menyimpulkan orangnya seperti itu pula. Ya, jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Jahm bin Safwan ini, ya, pada hakikatnya dia mengambil ilmu, mengambil pemikiran sesat dari seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam Al-Yahud. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kelompok ini. Ya, sehingga sebagian para ulama na'am mengkafirkan kelompok ini. Ya, banyak dari para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Kenapa dikafirkan? Ya, sampai ada sebagian para ulama mengkafirkan mereka, sampai ada di antara para ulama mengatakan kelompok Jahmiyah ini bukanlah salah satu dari 72 golongan Islam. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satab tariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah 73 atau 72 golongan. semuanya terancam masuk neraka kecuali satu kelompok. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Mahia ya Rasulullah, kelompok mana itu yang selamat dari ancaman neraka?" Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya al-jamaah." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ma'ana laihi wa ashabi." Siapa yang dia ya mencocoki diriku, mengikuti diriku dan sunnah-sunnah para sahabatku. Dan sebagian para ulama menyebutkan kelompok Jahmiyah ini tidak termasuk ke dalam lingkup di dalam lingkaran 72 atau 73 golongan Islam. Dia bukan lagi Islam. Ya, sehingga sebagian para ulama seperti Al-Imam Waqi' rahimahullah ya, beliau mengkafirkan kelompok ini, kelompok Jahmiyah. Di antara alasan kenapa sebagian para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah, ya, karena di sana banyak sekali kesesatan-kesesatan yang muncul dari kelompok ini. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, ya, kelompok ini mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama, ya, semua sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu mereka ingkari, mereka tolak. Ya, As-Sami' kata mereka, la sami'a lahu. Allah As-Sami' tapi tidak mendengar. Al-Basir, ya Allah Al-Basir tapi tidak melihat. Ya, subhanallah. Ini sama saja melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ya, ucapan kita ada orang yang gagah berani, ya, ototnya kuat, kelihatan sangar. Orang ini ototnya kuat, tinggi besar. Tapi dia tidak punya kekuatan, lemah. Ya. Sama seperti ini. Ya. Ini bentuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini di antara kesesatan mereka adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya, kesesatan atau penyimpangan dari keyakinan Jahmiyah adalah mereka meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini adalah akidah ya yang na'am bisa ya mengeluarkan seorang dari keislaman. Dan pernah terjadi ya akidah ini na'am dijadikan akidah negara ya di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, sampai 3 periode pemerintahan akidah ini dipaksakan jadi asas ya negara, falsafah negara pada saat itu. Ya. Sampai-sampai banyak dari kalangan para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau mereka tidak mengatakannya, maka mereka akan disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Hanya tersisa waktu itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, sampai-sampai beliau dipenjara, disiksa, dicambuk. Ya, sampai 3 periode pemerintahan untuk na'am mempertahankan keyakinan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang ya akidah ini ya na'am masih dipegang oleh kaum muslimin dan menjadi salah satu usul dari usul Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pula ya keyakinan yang menyimpang yang ada pada kelompok Jahmiyah ya, mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar diyakini saja. Ya, hanya sekedar ya diyakini saja. Itu cukup. Ya. Mereka juga meyakini akidah Jabriyah. Akidah Jabriyah itu adalah akidah bahwasanya nah manusia itu tidak punya kehendak. Ya, manusia itu tidak punya kehendak. Jadi mereka melakukan apa saja yang ada di dunia ini itu berjalan begitu saja. Bukan karena kehendak mereka. Ya, sebagian mereka na'am menyamakannya seperti wayang. Manusia itu seperti wayang. Yang memainkannya adalah dalangnya. Ya, dalangnya. Jadi manusia itu seperti itu. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak ya kepada manusia. Ya, dengan kehendak itu dia bisa ke sana, ke sini. Tapi dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayasya Allah. Tidaklah manusia itu berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Ya, karena betapa banyak tatkala kita menginginkan sesuatu, berkehendak untuk melakukan sesuatu ternyata tidak terjadi. Ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pula keyakinan yang menyimpang yang ada pada kelompok ini, ya, mereka tidak meyakini surga dan neraka itu kekal. Ya, mereka tidak meyakini, mereka tidak meyakini bahwasanya surga itu kekal. Ya. Jadi mereka meyakini surga itu tidak kekal. Akan fana kata mereka, padahal surga dan neraka adalah ya kekal. Ini menurut keyakinan Ahlu Sunnah, disepakati oleh para ulama. Setelah kita di dunia, kemudian kita meninggal, kita kembali ya, atau berlanjut ke alam berikutnya, alam yang ketiga. Setelah sebelumnya kita berada di alam perut ibu kita, kemudian yang kedua kita beralih ke alam dunia, kemudian yang ketiga fase berikutnya yang akan kita lalui, semua pasti melalui, yaitu kita akan ya ke alam barzakh. Kemudian yang keempat, ya, setelah kita di alam penantian, alam barzakh, ya, antara alam dunia dengan alam akhirat, naam, yang keempat yang pasti kita akan melaluinya adalah alam akhirat. Di sinilah, ya, naam, batas terakhir, naam, ya, masa depan terakhir kita, apakah kita di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alam setelah ini. Dan ini menjadi keyakinan Ahlu Sunnah, disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di tengah-tengah mereka bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Ya, surga dan neraka itu kekal. Tidak ada akan ada lagi negeri setelah itu. Ya, tidak akan ada lagi negeri setelah itu. Jadi di antara pemikiran yang menyimpang yang ada pada Jahmiyah, mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Ya. Kemudian keyakinan berikutnya yang ada pada mereka adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali keyakinan ini ada di kaum muslimin. Ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ya, Ahad. Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak berbilang. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tetap ya tinggi di atas langit. Ar-Rahmanu. Naam. Apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa fi sab'ati mawadhi'a, kata para ulama. Ya. Ar-Rahman itu beristiwa. Mana istiwa adalah 'ala wartafa'a wa sa'ada wastaqarra. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan menetap di atas langit. Allah sebutkan di dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi ini sekian atau sebagian di antara pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ada pada kelompok Jahmiyah. Maka ya, oleh sebab itu sebagian para ulama ya mengkafirkan kelompok ini. Dan tidak mengakui, tidak menganggap bahwasanya kelompok Jahmiyah itu termasuk dari 72 atau 73 golongan dari pecahan-pecahan Islam. Kemudian kelompok berikutnya yang mengingkari sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Asy'ariyah. Ya, kelompok Asy'ariyah. Ya, kelompok ini adalah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada seorang ulama ahlu sunnah yang qadarullah ma syafa'al di perjalanan hidupnya beliau mengalami sekian ya fase ya naam di dalam mencari kebenaran. Ya, kelompok Asy'ariyah ini adalah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada al-imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Ya, imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Dan di akhir hidupnya beliau bertobat dari pemikiran beliau. Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ya ma'ruf ya kisahnya, disebutkan oleh para ulama ya Beliau adalah seorang ulama yang lahir ya di tengah-tengah kelompok sesat, di tengah-tengah ahlul kalam, sehingga ya pada awalnya beliau berpemikiran Mu'tazilah, dan beliau memegang pemikiran Mu'tazilah ini disebutkan oleh sebagian para ulama selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Ya. Dan terus-menerus ya beliau mencari kebenaran. Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan falahu thalathatu ahwal. Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari rahimahullah, ini di dalam ya, kisah hidupnya memiliki tiga tahapan. Ya. Di dalam perjalanan hidupnya beliau ini melalui tiga tahapan. Ya. Nah, kana mu'taziliyan. Ya. Yang pertama, keadaan pertama, beliau adalah seorang Mu'tazili, bahkan pembesarnya ulama Mu'tazilah pada saat itu. Ya. Ini maksud dengan pemikiran Mu'tazilah adalah pemikiran yang mendahulukan akal daripada syariat. Kalau syariat itu sesuai dengan akal maka diterima. Kalau tidak sesuai dengan akal maka ditolak atau ditakwil. Ditolak atau ditakwil, diselewengkan maknanya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, na'am, menyebutkan wa halu kana sunniyan fil ba'dhi dunal ba'dhi. Kemudian tahap berikutnya, fase berikutnya dari perjalanan hidup beliau, setelah beliau melalui fase sebagai seorang Mu'tazilah, ya wa halun kana sunniyan fil ba'dhi dunal ba'dhi. Kemudian beliau menjadi seorang sunni pada sebagian permasalahan dan tidak pada permasalahan yang lain. Ya, belum sunni 100%. Sehingga beliau yang tadinya mengingkari semua sifat dan nama Allah, setelah itu beliau mengakui sebagian sifat. Ya, mengakui sebagian sifat yang terkenal di tengah-tengah kaum muslimin seperti wujud, kidam, bakoh, dan seterusnya. Ya, sifat-sifat wajib. Ya. Kemudian fase yang terakhir, dan ini yang menjadi akhir hidup beliau, ya wahalun kana fi ghalibil usul sunniyan. Ya, pada fase yang ketiga beliau menjadi ahlu sunnah pada semua usul, pada semua prinsip-prinsip ahlu sunnah. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan innal asy'ari kana mu'taziliyan fataba minhu bil basrah fawqal mimbar thumma azhara fadha'ihah al mu'tazilah wa qaba'ihim. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, innal asy'ari kana mu'taziliyan. Dahulu Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari rahimahullah adalah seorang Mu'tazilah. Bahkan menjadi ulama'nya, menjadi pembesarnya, menjadi rujukan orang-orang Mu'tazilah. Ya, dan beliau pegang keyakinan ini selama 40 tahun. Lumayan sangat lama. Hampir atau lebih dari separuh ya, hidup beliau. Fataba minhu bil Basrah. Kemudian beliau bertobat di negeri Basrah, fawqal mimbar. Di atas mimbar. Ya, dikisahkan kisah tobat beliau. Sebelum beliau bertobat, ya malam-malam atau hari-hari sebelumnya beliau itu ya merasa ada ganjalan di hati beliau terhadap keyakinan-keyakinan yang selama ini beliau yakini. Ya. Sehingga dikisahkan oleh beliau sendiri, na'am, pada malam hari beliau bermimpi. Ya. Beliau bermimpi. Naam. Dan di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itulah beliau menyampaikan ya, ganjalan-ganjalan akidah yang beliau selama ini yakini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya ya menasihatkan kepada Imam Abu Hasan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu setelah beliau mendapatkan mimpi ini, ya, pada khutbah Jumat, ya, ketika beliau berkhutbah, na'am, beliau bertobat, ya, dari pemikiran ini, ya. Seraya beliau melepaskan jubah beliau, dia lepaskan jubah beliau. Kemudian beliau sambil mengatakan, aku bertobat dari pemikiran Mu'tazilah seperti aku melepaskan jubah ini. Ya, aku bertobat dari pemikiran Mu'tazilah seperti aku melepaskan jubah ini. Ya. Thumma azhara fadaiha al-Mu'tazilah wa qaba'ihim. Kemudian setelah beliau bertobat di atas mimbar pada khutbah Jumat, setelah itu beliau, ya, na'am, menerangkan, ya, pemikiran-pemikiran sesat dari Mu'tazilah dan kejelekan-kejelekan mereka. Ya. Banyak kitab-kitab setelah itu yang beliau karang, dan kitab-kitab yang setelah beliau bertobat itu lurus, ya, sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.